Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa ta'lim walaupun hujan. Ini menunjukkan masya Allah, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca bersama wasaya salaf, wasiat-wasiat dari para salaf. Di antaranya adalah wasiat Imam Sufyan ats-Tsauri. Kalau yang punya kitab halaman 259, poin yang ke-751. Kita loncat ke belakang sebagai tambahan ilmu bagi kita insyaallah. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala fima awsa bihi Ali ibn al-Hasan as-Sulami, ketika beliau Al-Imam Sufyan ats-Tsauri memberikan wasiat-wasiat kepada salah satu di antara murid beliau yang bernama Ali ibn al-Hasan as-Sulami. Di dalam nasihat beliau Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, alaika bisidqi fil mawatin kulliha, wajib bagimu untuk bersikap jujur dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Jujur itu apa wahai kaum muslimin? Jujur itu adalah cocoknya antara lisan kita dengan hati kita. Ini makna jujur yang pertama. Kita mengatakan muslim atau mukmin, demikian pula dengan hati kita. Kita pun beriman, berislam bukan hanya di lisan saja, tetapi juga di hati kita. Kita mengatakan diri kita seorang yang bertakwa, maka itu pun bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati. Ini makna as-sidqu, kejujuran. Sehingga tidak ada tujuan membohongi orang, seakan-akan dia adalah seorang muslim, tetapi kenyataannya munafik. Kenyataannya benci kepada Islam. Ini yang disebut dengan penyakit nifaq. Orangnya dijuluki dengan munafik. Jangan pula kita mengatakan diri kita ini orang yang bertakwa, orang yang jujur, padahal dia tidak jujur, padahal dia tidak bertakwa. Itu membohongi siapa? Diri sendiri. Bukan membohongi orang lain, diri sendiri. Kita menyatakan diri kita ahlu sunnah, ya, tetapi ternyata hati kita tidak suka kepada sunnah. Ini membohongi diri sendiri, membodohi diri sendiri, menipu diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat berbahaya. Penyesalan akan dia raih tatkala dia mati. Ya. Semuanya wahai kaum muslimin harus jujur kenyataan apa yang ada dengan isi hati yang ada dalam jiwanya, jangan sampai apa bergeser. Karena kalau bergeser berarti kamu tidak jujur, bohong. Atau juga jujur dalam hal jual beli. Nabi kita mensifati at-tajirus shadiq ma'i fil jannah kahatain. Pedagang yang jujur itu akan bersamaku nanti di hari akhir seperti ini. Serai belum menggandengkan as-sababa wulusta, jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi memberikan as-sadiq, orang yang jujur dalam perihal perdagangannya. Kalau orang yang bisa dalam perdagangannya, misal dia mengatakan ini asli padahal bukan asli, ini gak jujur. Kenyataan dengan ucapannya berbeda. Ini harganya 5.000, padahal harganya paling 2.000. Atau ini sudah ditawar 1.000.000, yang siapa yang nawar? Belum ada. Ini semuanya kadib-kadib, dusa-dusa dalam hal ini menyebabkan hilangnya barokah perdagangannya. Dan memang seperti itulah kata Nabi kita, kebanyakan pedagang itu pendusta. Nih, kebanyakan, mayoritasnya tajir kadzab. Karena itu pahala bagi pedagang yang jujur sangat tinggi. Bersamaku nanti di surga seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah menunjukkan apa? Dekat. Tidak dipisahkan dengan satu jari pun. Dekat. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan saking apa? Sedikitnya para pedagang yang jujur. Mayoritas pedagang jatuh pada apa? Dusta. Ya, benar dari sisi ini dusta, dari sisi lain. Kadang benar jujur 5 hari, 1 hari dusta. Ada tidak yang gitu, Pak? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Macam-macam model-model tipu menipu, apalagi kalau disertai dengan sumpah. Ini lebih besar lagi. Ini termasuk dari 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara. La yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang Allah tidak akan melihat padanya, Allah tidak akan bicara kepadanya, Allah tidak akan memaafkannya, dan Allah akan timpakan azab yang sangat menyedihkan sekali. Adzabun alim. Yang pertama al-musbil, yang kedua al-mannan, yang ketiga al-ba'i'u sil'atahu bil halifil kadhib. Yang pertama orang yang musbil, yang kedua orang yang mannan, yang mengungkit-ngungkit pemberian, dan yang ketiga adalah apa? Orang yang menjual dagangannya disertai dengan sumpah-sumpah yang dusta. Nah, orang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan mulutnya berkata bohong, itu terbawa pada model dagangannya, model cara dia dagang. Ada saja. Nah, ngomong apa dusta, disisipi dusta. Nah, berkaitan dengan barang, berkaitan dengan macam-macam. Ada dustanya, dusta. Dan kalau dia sudah biasa dusta ditambah dengan sumpah, sumpah pun akan digunakan. Demi Allah, ini barang bagus. Nomor 1. Ya betul bang, itu nomor 1 di tokomu. Tapi itu KW5. Bukan nomor 1 yang dipahami oleh manusia. Nah, itu dusta. Baiklah, maka berhati-hati. Nabi kita atau alaihi salatu wasallam menyatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi lil bir. Wajib bagi kalian untuk jujur. Karena yang namanya jujur akan membawa kepada kebaikan. Wa nal birra yajuru ila jannah. Yang namanya kebaikan akan membawa kepada surga. Wa iyyakum al kadhiba. Nabi kita mengatakan dalam lafaz yang sama, hadis yang sama, hati-hati kalian dari dusta. Fainal kadziba yahdi ila al-fujur. Karena yang namanya kedustaan itu akan menyeretmu berbuat dosa. Berbuat mungkar lagi dan mungkar lagi. Sudah kepalang basah dusta pertama. Ya, dia akan mempertahankan kedustaannya. Sampai pun sudah diketahui bahwa kamu bohong, tetap nekat. Karena antum sudah, kamu sudah mengatakan ini barang pertama, ini barang yang bagus, ini yang barang yang mewah, ini barang KW1 ini. Tetap dipertahankan walaupun ada bukti-bukti ini bukan KW1. Ini KW25, ini tandanya ini. Oh enggak, itu tandanya yang salah. Tandanya yang salah, Pak. Mau enggak mau mempertahankan. Akhirnya, Pak, dosa dan dosa dan dosa. Tipu menipu terus dilanjutkan. Sampai pada ujungnya dia dilemparkan ke dalam an-nar dengan sebab itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wal kadhiba, hati-hati engkau dari dusta. Wal khiyana, khiyana, hati-hati. Wa mujalasati ashabiha, dan hati-hati pula hendaknya engkau duduk dari orang-orang yang suka berdusta dan suka berkhianat. Fa inna wizrun kull, karena itu semuanya adalah dosa semua. Bergaul dengan pendusta itu ada dua kemungkinan. Kamu akan ditipu olehnya atau kamu jadi ikutan penipu. Dua kemungkinan. Bergaul sama para pendusta dua kemungkinan. Kamu akan lihim menipu karena melihat praktek menipu, oh ternyata untungnya juga yang lebonia. Kamu akan ikut-ikutan. Karena apa? Pendidikan secara langsung engkau melihat pergaulan dengan mereka-mereka para penipu. Ya. Atau pihak yang kedua, engkau akan tertipu olehnya. Hati-hati. Jangan bergaul sama mereka. Demikian pula dengan orang-orang yang suka berkhianat. Khianat itu ego muslimin lawan dari amanah. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, ciri-ciri munafik, idha hadath kadibah, Wida hada takadaba, wida tumina khana, wida wada akhlafa. Tanda munafik itu ada tiga. Dalam satu riwayat ada empat. Yang pertama, apabila dia berbicara maka dia dusta. Yani sering, kedustaan itu sering. Yang kedua, wida tumina khana, apabila dia diamanahi, dia berkhianat. Menyelisih amanah yang dibebankan kepada dia. Aman itu kalau bahasa kitanya titipan. Apakah itu bentuknya titipan barang? Titipan uang, titipan ucapan, titipan pekerjaan. Ini saya amanahkan ke kamu untuk mengerjakan sebuah bidang pekerjaan tertentu. Dengan persetujuan kerjasama atau kesepakatan dibayar sekian-sekian. Nah, ternyata khianat. Bayarannya pengennya kamu penuh 100%, pekerjaannya diakali sama kamu. Ini khianat namanya. Pekerjaannya dengan besi sekian-sekian, semen sekian-sekian mamanya, tender mamanya Pak. Kalau kamu ngerjakan ini semua sesuai dengan pesanan, maka saya bayar kamu sekian ratus juta mamanya. Orang yang amanah melakukan sesuai yang ada di situ, yang sudah ditandatangani kesepakatan. Karena kamu pun sebagai perusahaan meminta bayaran yang utuh. Bayaran yang utuh atau yang kurang, Bang? Ketika berkaitan dengan bayaran, oh dipotong marah-marah. Tapi ketika berkaitan dengan pekerjaan, dia memotong pekerjaan. Baik itu volume atau tentang isinya. Dikasih semen yang seharusnya 10 sak, kepitung baik, kepitung sak baik. Sing lima, bagi-bagi. Ya. Na'udzubillah min dzalik, itu khianat. Yang namanya khianat tidak akan berbarokah. Ya. Karena Allah murka kepada orang yang seperti itu. Wa mujalasati ashabiha, hati-hati lah kau dari duduk bersama mereka. Imam Sufyan ats-Tsauri berbicara tentang pengkhianat dan para pendusta. Jangan bergaul sama mereka. Kamu akan ikut-ikutan tertular penyakitnya mereka. Yang akan terbiasa melihat praktek-praktek seperti itu akan ikut-ikutan. Fa'inna wizrun kullu. Itu semuanya adalah lingkaran dosa. Itu semuanya lingkaran dosa. Sehingga jujur memang itu satu hal yang berat. Fil mawatin kulliyah, di semua kondisi. Jujur itu di semua kondisi. Semua tempat. Jujur dalam pekerjaan. Jujur dalam hal mengatur perusahaan yang diamanahkan dia untuk menjalankannya. Jujur dalam hal sebagai bendahara. Jujur dalam hal mengurusi masjid namanya. Jujur dalam hal fil mawatin kulliyah. Pada setiap kondisi. Itu memang susah dan berat. Ya. Namun itulah Nabi kita menyatakan, alaikum bisidki, wajib bagimu untuk bersikap jujur pada setiap kondisinya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka ya akhi waria'a fil qawli wal amali fa innahu syirkun bi'ain. Ucapan Sufyan al-Thawri yang berikutnya adalah, hati-hati engkau wahai saudaraku. Iyakah, hati-hati engkau wahai saudaraku. Dari perbuatan riya. Ini berkaitan dengan riya. Nah, hati-hati engkau dari perbuatan riya. Riya dalam ucapan dan riya dalam hal amalan. Riya itu ada dua tempat. Riya, awalnya riya itu di mana, Pak? Fil qalb. Dalam hati. Itu awalnya riya. Riya itu dosa yang tidak nampak. Awal mulanya itu berkaitan dengan niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. An-niyatu mahallu hadil qalb. Tatkala orang itu berbuat riya, tidak ada orang yang tahu. Karena itu fil qalb. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu isi hati setiap kita. Ya, solat untuk apa niatannya, ta'lim untuk apa, sodaqah untuk apa, itu kaitannya dengan langsung. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibohongi Allah azza wa jalla itu. Langsung tahu isi hati kita masing-masing. Adapun orang yang berbuat riya, itu awal mulanya fil qalbi. Namun cabangnya dua. Bisa melalui ucapan, bisa melalui perbuatan. Itu riya. Ucapan, misalnya seorang mengunggul-unggulkan diri sendiri. Sampai-sampai dia memuja-muja diri sendiri. Saya orang kaya. Masa sedekah cuma paling 100. Ya minimalnya 1 juta lah. Saya kan orang kaya. Ini riya nampak pada ucapannya. Walaupun aslinya itu dalam hati. Tetapi yang membawa ucapan itu terucap oleh lisan dia apa? Apa yang dalam hati? Riya atau ujub. Atau dia berbicara berbagai macam ucapan-ucapan yang ingin dipuji. Menyanjung dakwahnya dia sendiri. Menyanjung kemampuan dia sendiri. Yang diinginkan dengannya adalah orang lain pun ikut memuji. Sehingga diketahui wahai kaum muslimin, orang-orang yang seperti itu adalah tatkala dia mendapatkan apa yang dia inginkan berupa pujian, itu akan nampak fil amal. Nampak dalam perbuatan. Nampak dalam apa? Perbuatan. Itu akan nampak. Oh, gewong. Bergaya. Nah, dengan gaya yang nampak bahwa dia adalah seorang yang ingin dianggap sebagai orang yang senior, orang yang ini dan itu, dibuktikan dengan kalau dia ditokohkan dia senang, tapi ketika dia tercentuk dia mutung. Ngerti mutung? Kesuh. Aku seorang dianggap. Siapa sih orang anggap jenengan? Ya dianggap wong, masa dianggap kewan. Aku sorat diri, macam-macam. Oh, ini nampak. Bisa dipahami hadirin? aslinya di mana? Di hati. Tapi itu kalau sudah pada waktunya nanti akan keluar dari ucapan-ucapan dan juga dari perbuatan. Sehingga beliau mengatakan, hati-hati engkau wahai saudaraku dari perbuatan riya dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Hainu syirkun bi'irihi, karena sesungguhnya itu adalah syirik. Dengan perbuatan itu anda jatuh pada kesyirikan. Bisa difahami hadirin? Orang yang terkena bisikan untuk riya, selama itu masih dalam hati, belum muncul secara lisan dan secara perbuatan, dan dia berusaha untuk mengingkarinya, maka dia tidak terkena dosa riya. Adanya usaha mudafa'ah, adanya usaha untuk menolak bisikan riya itu, sebagaimana disebutkan dalam hal ini oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jamil Ulum Al-Hikam, yang berkaitan dengan kitab yang ada adalah kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang pertama, innamal amalu binniyat. Khususnya orang terkena riya ada beberapa kondisi. Orang dinisbatkan kepada niat ada empat kondisi. Yang pertama, orang yang ikhlas lillah. Dalam beramal itu karena Allah. Maka tidak ada tendensi niatan riya. Tidak nampak dari ucapan dan tidak nampak dari perbuatan. Ikhlas karena Allah azza wa jalla. Nah, ini pun ada tanda-tandanya. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang murni riya tanpa ikhlas. Siapa? Mereka para munafikun. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Aba yurauna nas. Mereka berbuat seperti itu dalam rangka untuk dilihat oleh manusia, karena memang hati mereka enggak mau berislam, tapi la wong senang katon Islam ya. Ya. Etok-etok jadi wong Islam. Itu riya murni. Munafik yang seperti ini. Tidak terjadi pada orang yang berislam, tidak terjadi pada orang yang beriman. Tetapi yang ketiga, riya itu qad yakhthur. Kadang riya itu muncul tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba itu bisa apa? Dia enggak berpikiran riya, Pak. Enggak berpikiran riya dia. Mukmin dia. Lillah. Tapi kala itu dia terdorong berbuat riya. Dia terbisik riya. Ini bisa terjadi tidak, Pak? Bisa terjadi. Dan inilah yang menimpa umat Islam, orang yang mukmin, orang yang takwa, sampai pun para sahabat Nabi. Rasul mengatakan, "Akhwafu ma khafu 'alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Para sahabat padahal yang diajak bicara oleh kaum muslimin, para sahabat Nabi yang punya iman yang kuat, ilmu yang kokoh, takwa yang tebal, tapi tetap ditakutkan tertimpa riya. Ini dia yang jadi pembahasan. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan golongan yang keempat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yahtur fi balihi riya tsumma tarahu. Terbesit tiba-tiba riya di jiwa dia. Ya, ada orang yang sedang memperhatikan dia, oh dia mulai, saya diperhatikan orang. Mulai salah tingkah. Ya, oh saya ini, saya itu, ini lagi di depan banyak orang ini. Terus diembuskan riya dalam jiwa dia. Golongan yang pertama dalam hal ini, dia berusaha menolak dan mengingkari bisikan riya itu. Sudah faham. Menolaknya, mengingkarinya, jangan riya. Riya itu buat apa? Manusia bukanlah mereka yang akan memberikan pahala. Mereka tidak bisa memberikan pahala. Kita beramal kalau demi manusia enggak ada bagusnya sama sekali. Ya, kita beramal karena Allah. Terus. Dan dia selamat. Maka dia tidak terkena riya. Dengan dalil beliau sebutkan, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Wahai Allah, janganlah engkau siksa kami dalam perihal yang kami salah atau dalam perihal yang kami lupa. Adapun golongan yang kedua, orang beramal awalnya lillah, tidak ada kepikiran. Salat berjamaah satu hal yang biasa bagi dia. Baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya enggak ada masalah. Tapi kala itu dia melihat adanya sosok yang diinginkan sesuatunya, apakah dia calon mertua, ya, PDKT, ya, cari sosok yang kira-kira bisa dilihat sama calon mertua, atau dia kepala bagiannya, supaya dia nanti akan mengajukan sesuatu diterima, macam-macam. Awalnya nggak ada riya, begitu dia lihat sesuatu yang berpotensi itu dia riya. Yastamir, riyanya berkelanjutan sampai akhir dari ibadah sholat itu. Maka dialah orang yang terkena apa? Riya. Dia tidak mendapatkan pahala sholatnya. Dan dia bahkan terkena dosa riya. Dosa riya itu lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada membunuh. Lebih besar daripada bid'ah. Itu riya. Karena urutan dosa dari atas, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Kemudian syirik kecil, kufur ashar, kufur kecil, atau disebutkan kufur duna kufrin, dan nifak ashar, nifak amali. Kalau nifak akbar, nifak etikadi. Kemudian baru bid'ah. Baru dosa-dosa besar seperti zina, narkoba, merampas, merampok, dan masing-masing. Semua dosa besar tingkatannya di bawah bid'ah. Bid'ah tingkatannya di bawah riya. Bisa dipahami hadirin? Ini berbahaya sekali. Karena itu kalau kita beramal, itu diperintahkan untuk kita tidak mengingat-ingat amalan kita itu. Bahkan kalau bisa sembunyikan amalanmu. Jika itu memang bisa disembunyikan. Ini dia. Berinfak tangan kanannya. Ini fiqah biyamini. Berinfak tangan kanannya. Dan dalam keadaan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Bukan berarti kalau bersodak. Kayak gini Pak. Praktanya itu. Janda juga. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Disembunyikan. Kebaikan-kebaikan kita itu lebih aslam, lebih selamat, lebih akhaf, lebih ringan bebannya dalam menahan, mempertahankan keikhlasan dibandingkan dengan amalan yang nampak, atau lagi apalagi amalan yang diusahakan untuk nampak. Amalan itu diusahakan disembunyikan, ini malah dipertontonkan. Malah usaha untuk diperlihatkan. Lalu keprimani. Bayar yang mengatakan 35 juta, 40 juta. Masa orang keton. Apa itu Pak? Haji. Kalau tidak dipanggil Pak kaji itu. Mandan sewot. Aku kaji larang-larang orang kesebut. Bahkan. Ada kalanya orang haji karena memang. Ingin sebagai menjadi tokoh. Yang lainnya dipanggil haji, haji, haji. Dia belum haji. Dilewati. Pak siapa? Nggak disebut haji. Mangkel. Ngesuk aku tok haji. Orang disebut haji. Ngising-singa. Waduh. Ada orangnya gitu. Macam-macam nyatanya. Macam-macam. Na'udzubillahi min dalik. Benar kata beliau. Wa iyyaka wal ujba. Hati-hati pulang kau dari ujub. Ujub itu apa? Ujub itu beda dengan riya. Walaupun setingkat. Ujub itu bangga diri. Yang kadangkala dia tidak riya pamer kepada orang lain. Tapi dia bangga diri. Disertai dengan at-tashhir. Tashhir itu apa? Merendahkan pihak lain. Misal mamanya. Ada orang yang biasa sholat malam. Nih, sholat malam, dia mulai dia. Sehari dua hari dia lakukan itu. Tiba-tiba syaitan membisikkan kepada dia. Kan? Kamu di semesjid ini, kamu yang paling hebat. Kamu melakukan sholat malam 11 rakaat. Yang lainnya paling 3 rakaat. Itu pun kadang-kadang tau. Kamu luar biasa. Kesombongan itu muncul di dalam dia walaupun tidak nampak. Orang lain gak tahu. Ujub itu tempatnya di hati. Akan muncul ujub itu secara lisan dan secara perbuatan dalam bentuk at-tashghir, merendahkan orang lain. Ya. Ada orang ngomong, lah, kowe, siapa kowe? Ucap wingi. Itu di hati, Pak. Tapi nampak dalam mimik, nampak dalam perbuatan, nampak dalam penyikapan. Ya. Ini ujub. Ujub ini amalan yang menyebabkan tertolaknya ibadah. Beliau mengatakan, "Fainal amala salihah la yurfa wa fi ujubun." Amalan saleh tidak akan diangkat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika lo padanya terdapat apa? Ujub. Tahu ujub, Bang? Bangga diri. Ya. Terkagum-kagum dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Selain dengan itu, dia merendahkan dan melecehkan pihak lain. Kalau sudah terkena ujub, penyakitnya akan berturutan, rentet. Ujub datang, muncul sombong. Ini kakak beradik, Pak. 11-12, orang mengatakan. Arab, hampir mirip sudah. Ujub langsung, maksudnya ke sombong. Karena definisi sombong itu apa? Khomtunnas, batarul haq khomtunnas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Setelah itu muncul, apalagi yang keluar? Yang keluar adalah dosa yang berkaitan dengan hati yang lainnya. Hasad. Hasad kepada pihak-pihak yang dia anggap sebagai pihak-pihak yang akan bersaing dengannya. Dia sudah merasa power, dia merasa orang yang senior. Pada pihak lainnya, woge, harus tonjok, tendang, keluarkan, himpit, sikat, sikut. Nah, di benak dia kebencian muncul kepada orang-orang yang dianggap sebagai apa? Saingannya. Biar merusak tatanan kita. Aku nangkanya di toko gara-gara kamu ketokanku kurang 50%. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa, itu muncul berikutnya, wow, berikutnya terus sampai Allah takdirkan dia tidak lagi sebagai muslim. Bisa terjadi itu. Sebagai apa? Oh, macam-macam. Bisa jatuh pada syirik, bisa jadi jatuh pada kemurtadan. Ya. Kemudian beliau mengatakan nasihat berikutnya, wala ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musyfiqun ala din. Janganlah engkau mengambil agamamu kecuali dari orang yang dia kasih sayang terhadap agamanya. Maksudnya bagaimana? Ini perihal berguru yang berulang kali kami sampaikan dalam banyak kegiatan talim kita. Jangan engkau mengambil agamamu, jadi belajar tentang ilmu agama, kecuali dari orang yang dia kasih sayang dengan agama dia. Ya? Bagaimanakah itu? Kita lanjutkan ucapannya. Fa'inna mathalal ladhi huwa ghairu musyfiqin ladin. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang tidak sayang kepada agamanya sendiri itu adalah kamatsal tabibin bihida'un la yastati'u an yu'alija da'a nafsi. Itu seperti engkau berobat kepada seorang dokter yang terjangkiti penyakit yang dia tidak mampu untuk mengobati penyakit yang ada pada dirinya sendiri. Wa yansahu li nafsi, dia tidak bisa menasihati diri sendiri. Kaifa yu'alija da'a nas? Maka bagaimana mungkin dokter yang seperti ini akan mengobati penyakit orang lain? wa yansahu lahum, dan bisa menasihati orang lain, wong dia berkaitan dengan dirinya sendiri enggak bisa. Bisa dipahami hadirin? Ya. Fa hadha alladhi la yashfiqu ala dinihi kaifa yashfiqu ala dinika? Maka orang ini yang dia sendiri tidak menyayangi agamanya, maka bagaimana mungkin dia akan menyayangi agamamu? Seorang mamanya terkena penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, ginjal, dan macam-macam komplikasi. Berobat ke dokter, dokter dalam. Berkeluh kesah nih pasien, bilang ini saya begini bang, saya begini rasanya, ini rasanya pusing, ini jantungnya debar, ini sebagainya. Kolesterolnya tinggi, diabetes tinggi, asam urat tinggi. Dokternya mengatakan, mas, jenengan kok kesini, saya juga kayak gitu kok. Kolesterolnya saya juga tinggi, diabetesnya tinggi, jantungnya juga sering. Lah dokter yang seperti ini, mau menasihati kepada pasiennya, pak, jangan makan jeroan. Dalam keadaan dokternya senang jeroan, ya. Gak bisa dia nahan jeroan. Jangan makan, jangan minum gula. Dokternya senang minum gula. Jangan makan ini. Gak bisa nasihat orang lain, nasihat diri sendiri gak bisa. Bisa dipahami hadirin? Nah dalam perihal ilmu agama, yang dimaksudkan dengan menyayangi agama dia, yang namanya orang beragama itu sayang dengan agamanya. Dia tidak akan berbuat kebid'ahan misalnya. Dia akan menjaga agamanya, sunnahnya, dari berbagai macam kotoran-kotoran akidah, dari berbagai macam kotoran-kotoran ibadah. Dia akan menjaga agamanya dari kemaksiatan. Dia tidak rela agamanya rusak dikarenakan apa? Dia melakukan sebuah apa? Dosa. Sayang dengan agamanya. Dia jaga penampilannya, dia jaga ucapannya, dia jaga hatinya, dia jaga. Termasuk dia menjaga amannya adalah dengan thalabul ilmi. Dia beramal sesuai ilmu. Berakidah sesuai dengan ilmu. Ini orang yang menjaga. Bisa dipahami hadirin? Adapun orang yang tidak menjaga agamanya adalah orang yang dia memang muslim. Dia ustadz memang. Tetapi dia bolak-balik hadir di majlis ahli bid'ah. Dia bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Dia bergaul dengan orang-orang yang membawa syubhat. Dia sendiri tidak sayang dengan agamanya. Dia malah orang yang open, terbuka untuk menerima kebatilan dari pihak lain. Dia orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya. Karena dia orang yang tidak sayang terhadap agamanya. Tidak berhati-hati. Wong dia aja terbuka dengan bid'ah. Dia terbuka dengan berbagai macam penyimpangan. Kok bisa mengobati agamamu? Bagaimana mungkin akan menjaga agamamu? Dia sendiri tidak bisa menjaga agama dia. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Karena itu yang namanya belajar adalah kepada guru-guru yang memang nampak terlihat dia orang yang serius dalam beragama, orang yang betul-betul menjaga pergaulan, menjaga dirinya karena dia sebagai qudwah, contoh bagi umat. Belajarlah kepada orang-orang yang terpercaya. Wallahu alam bisawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.